بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita masih melanjutkan syarah atau keterangan dari hadis yang ke-22, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un." Bahasanya air itu adalah benda yang tahur, yang suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, yana, ya, tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya najis. Artinya secara hukum asal yang namanya air dari manapun sumbernya, entah itu yang turun dari awan atau dari langit, ataupun yang mengalir di sungai ataupun yang ada di lautan, atau yang keluar dari mata air, maka air-air ini bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci, karena secara hukum air-air tersebut juga suci. Kemudian, pada pembahasan yang terakhir kita sudah menyebutkan ini beberapa permasalahan yang di sana ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk umatnya, di mana seseorang dituntut dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika terbangun dari tidur, secara khusus tidur malam karena keumuman tidur malam itu panjang, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam air, air yang ada di wadah, yaitu bejana yang besar, ataupun gayung, atau yang semisalnya, agar dia mencucinya. Ya, Nabi SAW memberikan alasan, karena seorang ketika tidurnya tidak tahu di mana dia, yakni keberadaan tangannya tersebut, ya, ketika tidur tadi. Diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa seandainya seseorang dia ketika terbangun dari tidur, entah karena lupa ya ataupun karena memang sengaja dengan kesadaran ya, dan tentu ini menyelisih sunnah yang menyelisih yang dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia melakukannya dengan sengaja, dia masukkan tangannya tersebut ke dalam air tanpa dia mencucinya terlebih dahulu, maka tidaklah ya perbuatan tadi menjadikan kesucian air yang dimasuki oleh tangannya tadi berubah. Tidak kemudian yang semula air itu suci kemudian menjadi najis, tidak demikian. Ya, karena untuk menghukumi berubahnya hukum suatu air harus ya terpenuhi apa yang menjadi syaratnya sebagaimana yang sudah kita pelajari, yakni berubah hukum air yang suci menjadi najis ketika masuk ke dalam air tersebut, baik secara langsung ataupun melalui resapan, yakni benda najis yang masuk ke dalamnya. Dan benda tersebut, benda najis tadi, mempengaruhi salah satu di antara tiga sifatnya. Entah berubah warnanya karena benda najis tadi, ataupun berubah baunya, aromanya, ataupun berubah rasanya. Ya, jadi ada dua syarat yang menjadikan keluarnya, yakni sifat kesucian air dari asalnya menjadi air yang najis. Yang pertama, jika yang mempengaruhinya, mempengaruhi perubahan tersebut adalah benda najis. Yang kedua, terjadi perubahan pada salah satu di antara tiga sifatnya. Entah itu terjadi perubahan pada baunya, ataupun pada rasanya, ataupun pada warnanya. Sehingga semata, sekali lagi, semata air yang kita miliki dimasuki oleh tangan kita yang ketika itu kita terbangun dari tidur tanpa mencucinya terlebih dahulu, maka tidaklah hukum kesucian air tadi berubah. Bisa tetap untuk digunakan bersuci. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wal maqsudu anna hadzal haditha yadullu ala anna al ma'a qisman. Maksud dari dibawakannya hadis ini, bahasanya hadis ini menunjukkan bahwa air itu terbagi dua. Jadi air ada dua bagian atau dua jenis. Najisun, yang pertama air yang najis. Apa itu air yang najis? Wa huwa ma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah qalilan kana aw katiran. Air yang najis adalah air yang telah berubah salah satu di antara sifat-sifatnya yang sudah disebutkan tadi. Entah itu terjadi perubahan pada warnanya, ataupun pada rasanya, ataupun pada baunya. Kemudian bin najasah, yang menjadikan sebab berubahnya adalah benda najis. Oleh karena itu, ya, jika tidak terpenuhi salah satunya, sebagai contoh, benar masuk ke situ benda najis, tetapi tidak terjadi perubahan pada sifat-sifat air tadi, maka air tadi tetap suci. Yang kedua, bahwa terjadi perubahan ya pada sifat-sifat air tadi, tetapi ketika yang masuk ke dalam air tadi bukan benda najis, maka selama perubahan itu tidak mengeluarkan dari kemutlakan dikatakan itu sebagai air, maka tetap itu dikatakan air suci. Ya, maksud dikatakan tidak keluar dari kemutlakan air, artinya tetap itu dikatakan air. Orang mengatakan itu air, bukan semacam apa yang disilahkan air larutan, misalnya ya air sabun ataupun kuah ataupun yang lainnya, yang kita tidak lagi menamakan itu sebagai air. Kemudian qalilan kana au katsiran, baik kadar air atau volume air yang ada itu sedikit ataupun banyak, ya, jika air tadi sudah berubah dari sifat asalnya, sifat sucinya, karena berubah salah satu di antara warna atau rasa atau baunya dengan sebab benda najis, maka air tadi dikatakan air najis. Kemudian, wa tahurun, yang kedua, air yang suci. Wa huwa ma laisa kadzalik, yakni yang tidak ada pada air tadi dua perkara tadi. Ini tidak terjadi perubahan pada salah satu sifatnya, ya, karena adanya benda najis. Baik, itu air yang suci. Sehingga kalau terjadi perubahan bukan karena benda najis, itu dikatakan air suci. Ya, demikian pula, ya, kalau kemasukan benda najis tadi tidak terjadi perubahan, ya, maka itu juga tetap dikatakan air suci. Demikian juga air yang kita dapati, yang kita tidak mengetahui apakah itu air yang suci atau air yang najis, maka berlaku padanya hukum asal bahwa air, ya, dengan segala sumbernya, selagi itu memang dari sifat aslinya, maka dikatakan itu air suci. Qala wa anna isbatan naw'in thalithin la tahurun wala najisun bal tahirun ghairu mutahhirin laisa alaihi dalilun syar'i. Dan sesungguhnya penetapan adanya jenis yang ketiga, adanya jenis yang ketiga yang bukan air yang suci dan sucikan, tidak pula air najis, yang diistilahkan dengan jenis yang ketiga, yakni air yang suci tetapi tidak mensucikan. Maka jenis yang ketiga ini laisa alaihi dalilun syar'i. Tidak ada padanya dalil yang syar'i yang membenarkan adanya jenis yang ketiga ini. Ya, mungkin saja di sana sebagian fuqaha menyebutkan dari pembagian air ini adanya jenis yang ketiga. Ya, yakni air yang suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Ya, sebagaimana mungkin kita pernah mendengar ada sebagian orang mengistilahkan dengan air musta'mal, ya air yang sudah digunakan untuk bersuci atau penggunaan yang lainnya. Maka ya menurut mereka air yang seperti itu adalah air yang sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apa yang menjadi dasar pendapat tersebut? Ya, sebagian yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pada hadis yang sudah ya, kita baca pada pertemuan yang sebelumnya, yakni ya, pada hadis la yaghtasil ar-rajul bi fadli al-mar'ah wala al-mar'ah bi fadli ar-rajul. Ya, jangan seorang laki mandi ya, dari mandi suci dari air yang bekas digunakan oleh istrinya, tidak pula seorang wanita mandi untuk bersuci dengan menggunakan air yang telah digunakan oleh suaminya. Kan tapi sekali lagi hadis ini taib tidak menunjukkan bahwa air tadi telah berubah hukumnya menjadi air yang tidak bisa untuk mensucikan. Tidak demikian ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hendak mandi ya, di rumah salah seorang istrinya, ketika beliau hendak menggunakan air itu, ya maka ya, sang istri menyatakan bahwa sungguhnya aku telah menggunakan air tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, innal ma'a la yanjus, innal ma'a la yujnib, ya sesungguhnya ya air itu tidak mengalami junub, ya yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menggunakannya untuk beliau mandi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hadis itu ya tidak bolehnya atau larangan dari Nabi untuk seorang lelaki mandi menggunakan air bekas istrinya, juga demikian sebaliknya, bukan untuk menunjukkan yakni berubahnya hukum dari keadaan air tadi, tetapi bimbingan yang sifatnya kaitannya dengan permasalahan mana yang lebih baik dari sisi iktisadiyah, ya, kengiritan di dalam pemanfaatan air. Sehingga sekali lagi, atas dasar ini, fayabqa ala asli tahuriyati. Ketika tidak ada dalil yang syar'i yang menunjukkan adanya pembenaran jenis air yang ketiga, air yang suci tetapi tidak mensucikan, maka ya tetap pada hukum asalnya bahwa yang namanya air itu ya dikatakan suci dan dengan sendirinya bisa digunakan untuk bersuci. Dan kita mengetahui bahwa asal dari kita taharah adalah dengan menggunakan air. Ya, pada sebagian perkara, ketika seorang tidak mendapatkan air, maka diganti dengan alat bersuci yang lainnya, entah itu dengan debu atau tanah, ataupun dengan alat yang lainnya yang dibenarkan dalam syariat untuk digunakan bersuci. Kemudian wa yu'ayyidu hadzal umuma qauluhu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan menguatkan keumuman hukum air dengan segala sumbernya, segala asalnya tersebut, bahwa yang namanya air itu sifatnya suci dan mensucikan. Ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-43, demikian pula surat Al-Maidah ayat yang ke-6 berkaitan dengan tayammum. Allah menyatakan, "Falam tajidu ma'a," apabila kalian ya tidak mendapatkan air, ya tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayamum dengan menggunakan debu yang thayyib, yang baik, yang suci. Wa hadza 'amun fi kulli ma'in, di mana pada ayat ini di situ air ya, ma'an air dalam bentuk nakirah, ini berlaku untuk segala jenis air. Li'annahu nakiratun fi siyakin nafi, karena datang lafadznya dalam bentuk nakirah ya, kata yang masih umum, ma'an ya, dalam konteks penafian. Falam lam ya, lam tajidu, dalam keadaan kalian tidak mendapati air. Fayashmulu kulla ma'in, sehingga memberikan faidah, air di sini meliputi segala jenis air. Ya, segala jenis air. Ini dari sumber yang mana saja. Kharaja minhu al-ma'un najisu lil-ijma'i alaihi. Dan keluar dari kauman ya, air yang dimaksud di sini yang bisa digunakan untuk bersuci adalah yakni air yang sudah menjadi najis. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Atas dasar itu, sekali lagi, jika seorang ya, tidak mendapatkan air berdasarkan ayat ini, ya, maka dia beralih ya, dalam bersucinya untuk bertayamum. Ketika dia tidak bisa untuk mandi, ya, ketika dia janabah, ataupun tidak bisa untuk berwudu ketika dia mengalami hadas kecil, maka Allah memberikan kemudahan, taisir baginya untuk menempuh cara taharah yang lain yang dengannya dia bisa melaksanakan ibadah yang dipersyaratkan di atas taharah, yakni dengan tayammum. Ini ketika tidak mendapatkan air, demikian pula ya, ketika faktornya ada pada di orang tadi, air ada, tetapi tubuhnya ya tidak memiliki kesiapan untuk bersuci dengan air. Ya, entah karena kondisi sakit yang tidak boleh terkena air, ataupun dalam kondisi dingin yang sangat, yang apabila dia menggunakan air yang sangat dingin tersebut, dan dia tidak bisa untuk mengupayakan adanya alat yang bisa untuk menghangatkan air tadi, maka pada kondisi tersebut dibolehkan oleh syariat untuk dia bersuci dengan cara bertayamum. Nah, terkait dengan sisi yang pertama, yakni jika seorang ya tidak mendapatkan air maka beralih ya, baik dia karena hadas besar, janabah ataupun yang lainnya ya, ataupun hadas kecil, beralih tata cara bersucinya dengan bertayamum. Tidak ada perbedaan kaifiyah tayamum antara seorang berupaya untuk mengangkat hadas besar dengan hadas kecil, kecuali dari sisi niat saja. Ya, hanya membedakan dari sisi niat. Kemudian, dari sini kita mengetahui bahwa tidak setiap benda yang cair itu bisa digunakan ya untuk bersuci. Yang dibolehkan untuk bersuci yakni air ya, air dengan segala jenisnya, selama itu dikatakan air dari manapun sumbernya maka bisa digunakan untuk bersuci selama ya dalam sifat aslinya ini sifat suci. Ya, oleh karena itu kalau seorang misalnya ya dia ya tidak ada air tapi ada sirup, ada teh atau ada minuman-minuman botol yang dikenal di masa kita ya yang itu memang bukan air ya dan tidak bisa dia menempuh ya cara untuk mendapatkan air, mungkin air jauh sekali. Saya kalau dia berupaya untuk mencapai sumber air, maka sudah keluar waktu sholat, ya, maka bersucinya dengan beralih kepada tayamum. Tidak boleh berwudu dengan sirup, ataupun berwudu dengan air teh, ataupun dengan yang lainnya. Ya, termasuk nama ini misalnya, yang sama-sama beningnya air kelapa, itu juga tidak bisa digunakan untuk bersuci, karena itu bukan air, ya, bukan air secara mutlak. Kemudian, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, di antara faedah hadis ini, ya, wadalla hadal hadis aidan an al-asla fil miyahi at-taharah. Hadis ini juga menunjukkan di antara faedahnya bahwa hukum asal dari air-air yang didapati oleh kita, ya, baik itu air yang ada di permukaan bumi ini, ya, maka hukum asalnya adalah suci. Ya, sehingga kalau kita misalnya ragu, kita tiba-tiba lewat di sebuah jalan, ada air yang menetes dari mungkin tritisan orang, ya. Maka kita hukumi dengan hukum asal bahwa air itu, ya, air yang suci. Itu hukum asalnya. Sampai betul-betul datang, ya, hal yang meyakinkan bahwa air yang menetes ke tubuh kita itu adalah air najis. Ya, selama tidak sampai, ya, pada tingkatan tersebut, hanya sebatas, ya, keraguan atau bimbang barangkali ini air najis hanya semata itu, maka yang demikian ya, tidak menjadikan alasan untuk kita menghukumi ya, bahwa kita telah terkena najis. Wa kadzalika fi ghairiha. Demikian pula ya, pada benda-benda yang lainnya selain air. Ya, maka kita menghukumi hukum asal benda-benda tersebut suci, baik itu kayu atau besi ataupun yang lainnya, maka benda-benda yang ada di alam ini hukum asalnya suci, ya, kecuali yang benar-benar diketahui itu adalah benda najis yang dihukumi oleh syariat sebagai benda najis. Dan dari sini kita mengetahui bahwa ya, yang dihukumi pada hukum asalnya suci itu jauh lebih banyak ya dibandingkan yang dihukumi oleh syariat baik itu benda najis. Dan semua ini adalah perkara yang menenangkan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Sebagaimana dalam hal makanan ataupun minuman kita mengetahui bahwa yang dihukumi haram dari jenis makanan ataupun minuman atau demikian pula ya, jenis pakaian itu terlalu sedikit ya dibandingkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, berjalan padanya hukum asal. Selagi kita tidak mendapatkan dalam syariat ini larangan dari suatu makanan, atau larangan dari suatu minuman, atau larangan dari jenis bahan pakaian tertentu, maka hukum asalnya adalah halal untuk kita menggunakannya sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya. Kemudian famata hasala syakku fi syai'in minha hal wujida fihi sababu tanjisi am la fal aslu at-taharah. Kata Imam Sa'di rahimahullah menutup keterangan dari syarah hadis ini, maka kapan terjadi keraguan ya pada diri seorang terhadap sesuatu dari benda-benda yang ada, apakah didapati padanya sebab-sebab kenajisan ya, suatu benda ataukah tidak, maka hukum asalnya bahwa benda tersebut adalah suci. Hukum asalnya benda tersebut adalah suci. Ini akhir dari pembahasan syarah hadis yang ke-22. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.